Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qala al-muallifu al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wattarrahumul amru hatta qalu bit-ta'tili, dan perkaranya memaksa mereka untuk berpendapat dengan ta'til. Wallahu a'lamu ma yuridu mujarradat ta'tili lis-sifati. Wallahu a'lam, tidaklah al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala maksudkan semata-mata peniadaan sifat-sifat Allah ta'ala. Ka'annahu yuridu bita'tili inkara wujudillahi. Sepertinya yang dimaksud oleh al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dengan ta'til adalah mengingkari keberadaan Allah ta'ala. Wallahu a'lamu. Lianna ta'tila sifatillahi ta'tilun. Karena meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala merupakan ta'til. Lakin mu'addahu huwa inkaru dhatillahi azza wa jalla. Akan tetapi akibatnya adalah mengingkari zat Allah azza wa jalla. لِأَنَّ الْجَهْمِيَّةَ أَوِ الْمُعْتَزِلِيَّةَ عِنْدَمَا يَقُولُ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَرَى وَلَا إِلَى آخِرِهِ وَلَا فَوْقَ وَلَا تَحْتَ هَذِهِ صِفَاتُ الْمَعْدُومِ وَهَذَا تَعْتِيلٌ لِذَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Karena sesungguhnya seseorang yang berpemahaman Jahmiyah atau berpemahaman Mu'tazilah, tatkala ia mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mendengar, tidak melihat, wala yura, dan tidak dilihat, dan yang lainnya, dan Allah Ta'ala tidak di atas, tidak pula di bawah. Ini adalah sifat-sifat sesuatu yang tidak ada wujudnya, dan ini berarti meniadakan zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Li'annaka idza sa'alta asy-syuyu'iyyal mulhida alladhi yunkiru wujudallahi لا يستطيع أن يصفه بأكثر مما وصف هؤلاء. Karena sesungguhnya engkau, apabila engkau bertanya kepada seseorang yang berpemahaman komunis, yang kafir, yang mengingkari keberadaan Allah Ta'ala, ia tidak mampu menyifati Allah Ta'ala lebih dari apa yang disifatkan oleh mereka ini, orang-orang Jahmiyah ataupun Mu'tazilah. Fayaqulu, ia mengatakan, yaitu orang-orang Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ini, la yasma'u wa la yubsiru wa la yara wa la yura wa la fauqa wa la tahta wa la yamina wa la yasara wa la dakhil al-alami wa la kharij al-alami. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak mendengar, tidak melihat, la yubsiru dengan la yara semakna tidak dilihat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam. Wa kathirun minal asya'irati wal maturidiyati yunkiruna uluwallahi ala khalqihi wastiwa'ahu ala arshihi wa yakuluna innahu la fauqa wala tahta wala yamina wala yasara wala dakhil al-alami wala kharijahu wa hadha wasful ma'dumi. Dan banyak dari kalangan orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mengingkari ketinggian Allah Ta'ala di atas para makhluknya dan mengingkari istiwa Allah di atas arsy-Nya, dan mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam. Dan ini adalah sifat dari sesuatu yang tidak ada wujudnya. Fadhahiru annal mu'allifa yurida hadha ta'tila inkara wujudillahi azza wa jalla. Maka yang nampak bahwasanya muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala maksudkan dengan kata ta'til adalah peniadaan ini, yaitu mengingkari keberadaan Allah Azza wa Jalla. Wa in kanu hum la yunkiruna wujudallahi wa yuqirruna biwujudihi lakin khubthu madhhabihim hadha yu'addi bihim ila anna allaha laysa bimawjudin. Meskipun mereka orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, meskipun mereka tidak mengingkari keberadaan Allah Azza wa Jal, dan mereka menetapkan keberadaan Allah Ta'ala, akan tetapi keburukan mazhab mereka ini menghantarkan mereka kepada bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada. فلهذا يجب على هؤلاء المجانين المغفلين أن يتدبروا مآل أقوالهم والعياذ بالله فإن هذا مآلها. Karena inilah wajib bagi orang-orang yang gila dan lalai ini untuk merenungkan akibat dari ucapan-ucapan mereka. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya inilah akibat dari ucapan mereka, yaitu meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala akan menghantarkan kepada pengingkaran terhadap keberadaan Allah Azza wa Jalla. Karena tidaklah ada sesuatu pun melainkan pasti memiliki sifat, dan yang tidak memiliki sifat berarti tidak ada wujudnya. Su'alun, pertanyaan. Hal yutabbaqu 'ala al-jahmiyati qa'idatul 'udhri bil jahli? Apakah diterapkan pula kepada orang-orang Jahmiyah kaidah diberi uzur karena kebodohan, ketidaktahuan? Yaitu misalnya seseorang terjatuh ke dalam kekafiran, namun ia tidak dikafirkan karena ia bodoh, ia tidak mengetahui bahwa perkara tersebut merupakan kekafiran. Apakah ini diterapkan pula kepada orang-orang Jahmiyah? Al-jawabu, jawabannya. Ana dzakartu anna al-imama Ahmada yukaffiru ba'd al-jahmiyati وبعضهم لا يكفرهم لأنهم جهال عنده. Telah aku sebutkan bahwasanya Al-Imam Ahmad mengkafirkan sebagian orang-orang Jahmiyah, dan sebagian mereka tidak dikafirkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, karena mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu, menurut Al-Imam Ahmad rahimahullah. Lianna qawlahum kufrun wala syakka, karena sesungguhnya ucapan mereka merupakan kekafiran tanpa ada keraguan sama sekali. Wa idza alimu anna kalamahum kufrun wa anadu yukaffaruna. Dan apabila mereka telah mengetahui bahwasanya ucapan mereka merupakan kekafiran, dan mereka masih saja menentang, maka mereka dikafirkan. Walau kanu juhalan, meskipun mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ba'dama tuqimu alaihimul hujjata, setelah engkau tegakkan kepada mereka al-hujjah. Su'alun, pertanyaan. Binisbati liqa'idatil udhri biljahli fi hadaz zamani, berkaitan tentang kaedah diberi uzur dengan sebab kebodohan di zaman ini, yaitu apakah juga masih diberlakukan pada zaman ini? Al-jawabu, jawabannya. Al-islamu huwal islamu fi kulli zamanin wa makanin. Islam adalah Islam di setiap waktu dan tempat. La yatalawwalu wa yatashakkalu bihasabil azminati wal amkinati. Islam tidaklah berubah warna dan berubah bentuk sesuai dengan waktu dan tempat. Falladhi qalahu Allahu wa syar'uhu, falladhi qalahu Allahu wa syar'ahu wa anzalahu ala Muhammadin alaihi salatu wassalamu mustamirun ila yaumil qiyamati. Maka yang Allah Azza wa Jalla ucapkan dan syariatkan serta turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berlangsung terus menerus sampai hari kiamat. Kaifa yu'dharu bil jahli fi zamanin wa fi zamanin akhara la yu'dharu bil jahli. Bagaimana mungkin diberi uzur dengan sebab kebodohan di suatu waktu, sementara di waktu yang lain tidak diberi uzur dengan sebab kebodohan? Ayyu hukmin min ahkamillahi la yataghayyaru min ahdir rasuli ila yaumil qiyamati insya'allahu. Hukum apapun dari hukum-hukum Allah Ta'ala tidak berubah semenjak masa Rasul alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat insya'allah. Su'alun, pertanyaan. Haula qawli ba'dis salafi araftu rabbi bi rabbi walaula rabbi ma'araftuhu. Seputar ucapan sebagian salaf, aku mengenal Rabbku dengan Rabbku, dan kalau bukan karena Rabbku, aku tidak akan mengenalnya. Al-jawabu, jawabannya. In kana yaqsidu annallaha huwallazi hadani. Apabila yang dia maksud adalah bahwasanya Allah Ta'ala lah yang memberikan hidayah kepadaku. Wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzala sakinatan alaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan mengeluarkan sedekah dan kita tidak akan salat. Maka Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada kita. Fallahu huwalladhi yahdi. Maka Allah lah yang memberikan hidayah. Wa nahnu natlubul hidayata minhu fi kulli salatin min salawatina. Dan kita meminta hidayah dari Allah Ta'ala dalam setiap salat, dari salat-salat kita. Wa fi kulli waqtin naqra'u hadhihi surata. Dan di setiap waktu kita membaca surat ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Fal hidayatu hadhihi la yamlikuha illallahu subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah ini tidaklah menguasainya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuha ahadun li nafsihi aw li ghairihi. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah ini kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Hatta afdalur rusuli Muhammadun alaihi salatu wassalamu la yamlikuha li ahadin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha. Bahkan rasul yang paling utama sekalipun, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak bisa memberikan hidayah ini kepada siapapun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa akhsha an yakuna al-qailu sufiyyun wa yuridu an yatanatta'a bihadzal kalami. Dan aku khawatir yang mengucapkan ucapan tersebut, araftu rabbi bi rabbi wa laula rabbi ma araftuhu, aku mengenal Rabbku dengan Rabbku, kalau bukan karena Rabbku aku tidak mengenalnya. Aku khawatir yang mengucapkannya adalah seorang sufi dan ia ingin bersikap berlebih-lebihan dengan ucapan ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafadalu wa barakallahu fikum.